بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kepada kita kenikmatannya yang sangat banyak, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Demikian juga kenikmatan kita dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mengikuti petunjuk nabinya. Kita termasuk orang-orang yang mengamalkan sunnah dan orang-orang yang semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepadanya atas taufiknya Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan sebab taufik tersebut, kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita bisa mengamalkan sunnah yang telah kita ketahui. Maka marilah kita semua untuk menjaga kenikmatan yang sangat berharga ini dengan tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu dan semangat di dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali mulai melanjutkan pembahasan kitab Sahih Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Masih dalam bab yang sama. Bab tentang zikir. Bab tentang zikir dan bagaimana keutamaan atau fadilah dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala حدثنا آدم آدم ابن إياس ثقة عابد قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج ابن الورد الأتكي أو بسطام ثقة عن جريري سعد ابن إياس الجريري أبو مسعود البصري ثقة عبد الله العنزي حميري أبو عبد الله الحميري Thiqatun, ma'ruf bi kunyatih, ma'ruf dengan kunyahnya. Jadi ma'ruf dalam sanad dalam sanad al-hadis dengan kunyahnya Abu Abdullah. Abdullah Al-Anazi. Abi Abdullah ma'ruf dengan kunyah beliau thiqah. An Abdullah ibn Samit, dari Abdullah ibn Samit. Al-Ghifari Al-Basri thiqatun min al-wasat tabi'in. An Abi Dhar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Dhar sahabi Jundub bin Junadah. Nama beliau Al-Asah Jundub bin Junadah Abi Dhar Al-Ghifari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, habul kalami ila Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallahi la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallahi wa bihamdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah subhanallah la syarika lahu. Maha suci Allah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan dan kekuasaan. Wa lahul hamdu, dan baginya alhamdu, pujian, segala pujian adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha qadir, maha mampu. La hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallahi wa bihamdi. Hadis ini hadis yang sahih, juga dikeluarkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang zikir, tentang ucapan atau kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa zikir-zikir yang di dalam zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut disebutkan takbir, wa tahmid, wa tahlil, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Dan di dalam hadis ini ditambah la haula wa la quwwata illa billah, yang dikenal dengan hauqalah. Hauqalah ada hamdalah, alhamdulillah. Ada hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. Mana dari la haula wa la quwwata illa billah disebutkan beberapa makna. Di antaranya, mana la haula wa la quwwata illa billah disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la haula bina 'ala al-'amal bit-tha'ah illa billah. La haula bina, tidak ada daya upaya dari kami alal amal bitta'ah, di dalam mengamalkan ketaatan, illa billah, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari daya dan upaya dari Allah. Manusia tidaklah punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk beramal ketaatan kepada Allah, jalankan ibadah, salat, puasa, dan yang lainnya, kecuali itu semua dari Allah. Karena manusia adalah lemah. Wala quwwata lana, dan tidak ada kekuatan bagi kami, ala tarkil maksiyah illa billah. Tidak ada kekuatan bagi kami dari atau di dalam meninggalkan kemaksiatan kecuali dari Allah, kekuatan dari Allah. Kita tidak mampu untuk meninggalkan kemaksiatan, tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara maknanya, la haula fi daf'i syarr wa la quwwata fi tahsilil khairin illa billah. Tidak ada daya upaya di dalam menolak kejelekan, dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawfid umur ila Allah, mengembalikan segala perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak memiliki kekuatan, kemampuan sedikit pun. Makanya kita kembalikan kekuatan, kemampuan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu untuk ibadah, datang ke masjid berjamaah, kecuali itu karena kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang ketiga, disebutkan juga maknanya, la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatihi. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya an ma'siyatillah, dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali illa bi'ismatihi, kecuali karena penjagaan Allah. Wala quwwata ala ta'atihi, dan tidak ada kekuatan untuk taat kepadanya, illa bima'unati, kecuali dengan pertolongannya. Kemudian yang keempat, at-tabarru min al-hawl wal quwwah illa billah. Berlepas diri dari al-haul, daya upaya, wa kuwal kuwah, dan kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala harakah wala istita'ah illa bimasyiatillahi ta'ala. Maka tidak ada harakah, tidak ada harakah, enggak ada gerakan, wala istita'ah, dan tidak ada kemampuan, illa bimasyiatillah, kecuali dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min tamamit tawakkul, dan ini termasuk dari kesempurnaan tawakkal kepada Allah. Alladhi yuhibbuhu Allah azza wa jalla, yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta padanya. Hamba bertawakal, menyerahkan urusan kepadanya. Qala al-Imam an-Nawawi. Al-Imam Nawawi mengatakan, tentang kalimat ini dalam syarah Sahih Muslim, hiya kalimat istilam wa tahwid, wa ya kalimat istislam wa tahwid. Kalimat ini adalah kalimat istislam, kalimat berserah diri, menyerahkan diri. Watuhwid, menyerahkan, pasrah, menyerahkan diri. Wa annal abda la yamliku min amrihi syai'an, bahwasanya seorang hamba tidaklah hamba tersebut memiliki dari urusannya itu sedikit pun. Seorang hamba tidak ada yang memiliki urusannya sedikit pun. Semuanya urusannya itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kuatnya seseorang, terkadang dia tidak mampu untuk menyelesaikan urusannya. Karena hamba itu tidaklah dia menguasai, memiliki urusannya sedikit pun. Semuanya di tangan Allah. Kalau tidak menghendaki, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan, maka akan tidak akan bisa. Wa laysa lahu hila fi daf'i syarr, dan tidak ada baginya daya upaya untuk menolak kejelekan. Wa la quwwata fi jalbil khair, dan tidak mampu untuk mendapatkan kebaikan. Illa bi iradatillahi ta'ala, kecuali dengan iradahnya, kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara disebutkan dari beberapa makna kalimat ini. Kalimat at-tahwid wal-islam lillahi azza wa jal, kalimat bertawakal. Sebagaimana kita tawakal, kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Inilah makna kalimat ini. Kita serahkan semuanya kepada Allah, bahwa kita ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun kecuali itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seyogianya bagi kita untuk menyerahkan, mengembalikan segala urusan kita kepada Allah dan mengucapkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'ul Fatawa juz 13 halaman 321, qal, Syaikhul Islam mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah yujibul i'anah. Kalimat ini, la haula wa la quwwata illa billah yujibu al-i'anah, itu menjadikan seorang itu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu, dengan sebab ucapan ini, ada i'ana, yujibu li'ana. Walihada sannaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW mensunnahkan idza qala al-muadzin, tatkala muadzin mengucapkan hayya al-shalah, fayaqul al-mujib la haula wala quwwata illa billah, fa idza qala hayya al-falah, fayaqul al-mujib la haula wala quwwata illa billah. Karena kalimat ini yujibul i'ana, dengan kalimat ini la haula wala quwwata illa billah itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Haruskan adanya i'an. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan ketika muadzin mengucapkan dalam adzannya hayya alash-shalah, bukan kita mengikuti hayya alash-shalah, padahal lafaz-lafaz yang lain mengikuti lafaznya muadzin. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin." Apabila kamu mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa ini diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengatakan ketika azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kita mengikuti Allahu akbar. Tetapi ketika kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukan kita yang mendengar azan tersebut mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin hayya 'alas shalah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-adhan yaqul mithla ma yaqul muadzin, hatta idza balagha hayya al-falah faqala la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena dalam kalimat hayya al-shalah, mari kita menuju salat. Kita menunaikan salat, panggilan untuk datang ke masjid berjamaah. Hayya al-falah, mari menuju kemenangan. Itu tidak bisa kita lakukan, kita dapatkan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Kalau tidak ada kekuatan dan upaya yang Allah berikan kepada seorang hamba, walaupun seorang itu sehat badannya, tidak sakit, kuat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kekuatan kepadanya untuk ke masjid, tidak bisa. Maka Rasulullah SAW mensunnahkan ketika mendengarkan lafaz muadzin hayya 'alas shalah wal falah dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Al-Fawaid, fa innahu la haula wala quwwata illa billah فهو الذي بيده الحول كله فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها. Karena sungguhnya kalimat la haula wala quwwata illa billah di tangannya lah Allah Subhanahu wa taala, al-haul dari upaya seluruhnya dan kekuatan seluruhnya. Karena agungnya kalimat ini, kandungan makna dari kalimat ini, kalimat yang ringkas la haula wala quwwata illa billah, tidak ada upaya dan kekuatan dari kita dari menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat Allah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. daya kekuatan dari Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wa kana as-sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in yatawasawna fima bainahum bil iktsar min al-hawqalah. Oleh karena itu dulu para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka saling berwasiat di antara mereka dengan wasiat ini, memperbanyak ucapan ini. Kita perbanyak kalimat ini. Kita ucapkan ya, bukan hanya sebatas zikir-zikir. La ilaha illallah wa la syarika lah, wa lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Divariasikan zikir-zikir itu. Dan menyebutkan zikir-zikir yang di dalamnya disebutkan la haula wala quwata illa billah. Nah, para sahabat saling berwasiat di antara mereka untuk memperbanyak, mengingatkan kepada yang lain, perbanyak mengucapkan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana diriwayatkan dari Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, laqitu Aba Ayyub Al-Ansari. Aku bertemu dengan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabi. Faqala, lalu dia mengatakan, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabi. Anaknya namanya Amir. Beliau mengatakan, aku bertemu dengan Abu Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari. Faqala, lalu dia mengatakan, ala amuruka bima amarani bihi Rasulullah SAW. Ala amuruka, maka aku perintahkan kepadamu dari apa yang telah diperintahkan aku dengannya Rasulullah SAW. Ya, tidakkah engkau mau aku perintahkan kepadamu dengan apa yang Rasulullah perintahkan aku dengannya? Apa itu an aksir, an uksir min la haula wala quwwata illa billah, yaitu aku memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, fa innaha min kunuzil jannah, karena kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, kalimat la haula wala quwwata illa billah ini adalah min kunuzil jannah, termasuk dari perbendaharaan jannah, perbendaharaan jannah. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Jadi kalimat ini termasuk kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan, kekayaan dari dia, kekayaan di jannah. Yaqul badul ulama, sebagian ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Athiyah bin Muhammad Salim dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan, qala ba'du ulama, sebagian ulama mengatakan, sab'atun, ada tujuh perkara, man lazama 'alaiha, barang siapa yang melazimi 7 perkara ini, barang siapa yang mengamalkan 7 perkara ini, asya sa'idan, maka dia akan merasakan hidup dalam kebahagiaan, hidupnya bahagia dari dunia ini. Wa mata hamidan, dan kalau dia meninggal dalam keadaan terpuji, meninggal dalam keadaan terpuji, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa 7 perkara itu? Iqul idza bada'a amalan qala bismillah. Ada 7 perkara, barang siapa yang melazimi terus menerus dia mengamalkan 7 perkara ini, maka dia hidup dalam keadaan hidupnya tenang, bahagia. Dan jika dia mati, matinya terpuji, matinya husnul khatimah. Ini sebagian ulama mengatakan, idza bada amalan qala bismillah, kalau dia memulai satu perkara, dia mengucapkan bismillah. Ketika dia memulai satu perkara, pekerjaan, bismillah. Naik motor, bismillah. Membaca, bismillah. Menulis, bismillah. Wa idza khatama amalan qala alhamdulillah. Kalau dia menyelesaikan suatu urusan, satu perbuatan, satu amalan, dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah sampai di rumah, alhamdulillah. Kembali ke rumah dari pekerjaannya. Wa idza ra'a ma yakrahu, kalau dia melihat sesuatu apa yang dia tidak senangi, dia benci, qala, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini syahidnya. Apabila dia melihat sesuatu yang dia tidak suka, dia tidak senang, dia benci, qala la haula wala quwata illa billah. Wa idza ra'a ma ya'zamu qala la ilaha illallah. Apabila dia melihat apa-apa yang yu'azimuhu, mungkin dia qala la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa idza usiba bi musibatin, apabila dia ditimpa dengan suatu musibah, qala, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza adnaba, kalau dia melakukan satu dosa, dia berbuat dosa, qala astaghfirullah, dia mengatakan astagfirullah. Kalau dia berbuat dosa, astagfirullah, istighfar. Wa idza arada an ya'mala syai'an, kalau dia hendak melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu, qala insyaallah, maka dia mengucapkan insyaallah. Ya, syahidnya di sini dari 7 kalimat, barang siapa yang melaziminya, asyahami sa'idan wa mata hamidan, di antaranya ucapan ketika dia melihat sesuatu yang dia benci, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan sebagian manusia ini keliru fi istimaliha, di dalam menggunakan kalimat ini, salah dalam memahami atau menggunakan kalimat ini. Kalimat La haula wa la quwwata billah adalah kalimat isti'anah. Bukan kalimat istirja. Ada orang ketika ditimpa musibah, jatuh. Ataukah tertimpa musibah apa saja, dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Anaknya jatuh dari motor, la haula wa la, disampaikan kepadanya anaknya, antum jatuh dari motor, la haula wa la quwwata billah. Nah, ini sebagian kaum muslimin mengucapkan kalimat ini. Nah, ini keliru. Karena kalimat ini kalimat isti'anah. Kalimat tauhid, bukan kalimat yang diucapkan ketika musibah. Dan banyak manusia mengucapkannya indal masaib. Kedudukannya seperti istirja. Ini kesalahan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini, kalimat la haula wa la quwwata illa billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak mengucapkannya. Untuk kita banyak mengucapkan kalimat ini. Disebutkan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari, radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Ini termasuk dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyak melakukannya. Jadi hadis Abi Dzar Al-Ghifari dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan sahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, qala amarani khalili, telah memerintahkanku khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisab'in, dengan 7 perintah. Ada 7 perintah. Amarani bihubbil masakin wad-dunuwi minhum. Yang pertama, perintah atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar untuk dia melakukannya. Rasul memberitakan kepadanya, amarani bihubbil masakin. Rasulullah merintahkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin. Mencintai mereka, orang-orang miskin, wadunuwi minhum, dan dekat dengan mereka. Ini perintah pertama Rasulullah kepada Abu Dzar dan juga kepada kita. Untuk cinta kepada orang-orang miskin. Jangan justru membenci, menghardik, mencela, jauhkan diri dari orang-orang miskin. Rasulullah memerintahkan cinta kepada mereka dan dekat dengan mereka. Yang kedua, wa amaroni, dan Rasulullah memerintahkan kepadaku, an anzura ila man huwa duni wa la anzur man huwa fauqi. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk aku melihat kepada orang yang ada di bawahku dan aku tidak melihat, wala antur, dan tidak melihat kepada orang yang di atasku. Lihat ke bawah, bukan lihat ke atas. Karena dengan itu seorang bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau dia melihat ke bawah. Tapi kalau dia melihat ke atas, enggak pernah bersyukur nanti. Si fulan punya ini, saya enggak punya. Lihat kepada orang di bawahmu yang enggak punya, maka akan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Undur man huwa asfala minkum wa la tandur man fawqakum fa ajdar alla tasdar ni'matallahi alaikum. lihatlah kata Nabi, unduru ila man asfal minkum, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzur man fawqakum, jangan kamu lihat orang yang di atasmu. Maka itu lebih pantas, demikian itu lebih pantas untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amarani an asila rahim wa in hudbirtu, dan Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk menyambung silaturahim sekalipun aku diputus, dibelakangi, diputus hubungan. Wa amarani alla as'al ahadan syai'an, dan Allah Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk aku tidak meminta kepada seorang pun, tidak tasawul, tidak minta-minta kepada seorang pun. Wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran, dan beliau memerintahkan kepadaku untuk aku ucapkan ucapan yang hak walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit, walaupun itu akibatnya, dampaknya kamu rasakan pahit, tapi kamu ucapkannya. Wa amarani an la akhafu, wa arani Allah akhafa fillah, dan Rasulullah memberitahukan kepada aku untuk tidak takut. Wa la akhafa fillah law matala'im, tidak takut celaannya orang-orang yang mencela. Tidak takut di jalan Allah dari celaannya orang-orang yang mencela. Wa amarani an aktsar min qaul. Nah ini syahidnya. Wa amarani, dan beliau memerintahkan kepadaku an uksira, aku memperbanyak min qaul, dari ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ini syahid. Rasulullah memerintahkan kepadaku an uksir, an uksira, aku memperbanyak min qaul, dari mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Fa innahunna min kanzin al-jannah. Fa innahunna min kasi tahtil arsh. Karena sungguhnya dilakukan perbendaraan di bawahnya arsh. Dalam riwayat, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya kalimat-kalimat tadi atau perintah-perintah tadi, fa'inaha, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini kansun min kunuzil jannah, termasuk dari perbendaraan, dari perbendaraan surga dan simpanan kita nanti, sebagai kekayaan kita nanti, bekal kita nanti di yaumil qiyamah, untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang fadilahnya kalimat ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. تفضلوا حفظكم الله.